السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-80. Nah, baca Pak Edi. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Siapa yang taat kepada rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami utus engkau sebagai pemelihara mereka, atas mereka. Man, ism syartin. Ism syartin, sebagai mubtada, yuti'i fi'il mudore, majum bi, fi'il syarat Ustaz ya. Nah. Ar-rasula maf'ul bi fa harfu jawab qad istiqbal. Hah? Itu harfu tahqiq. Oh, tahqiq maaf. Qad harfu tahqiq atau a fi'il madhi Allah sebagai maf'ul lafzu jalalah sebagai maf'ul bi. Al-wawu harfu atfin man isim syarat sebagai isim mausul sebagai isim syarat sebagai mutada. Ini tadi qad atau Allah jumlahnya sebagai khabarnya man ya. Nah, maksud. Qad atau Allah jumlah itu sebagai khabar daripada man. Man isim mausul posisinya sebagai mutada isim syarat. Tawalla fi'il mudore majum sebagai fi'il syarat. Alfa harfu jawab. Ma harfu nafi. Arsalna fi'il mudore. Arsalna fi'il madhi. Na sebagai mafa'ilnya. Ka maf'ul bi. Alaihim jar majrur. Hafidhon maf'ul bi yang kedua. Mayastajibu lirrasul. Itu sukun. Kan dia majisim juga. Mayastajib. Mayastajib lirrasuli sallallahu alaihi wasallamu. Sallallahu alaihi wasallama. Sallallahu alaihi wasallama. Wayakmil. Wayakmal. Wayakmal. Wayakmal. Bihidayati ya, ya. Gimana? Pokoknya sejawalillahi ta'ala wayakmal. Lagi gimana sih? Ini wayakmal bihadihi. Bihakmal bihadihi. Bihadihi fakot istajab sejawalillahi lillahi ta'ala was tamthil amarohu. Waman arid anto ati lahi wa rasulihi fama ba'atsnaka ayyuha rasulu ala ha'ula'il mu'ridina raqiban tahfadu a'malahum wa tu hasibuhum 'alaiha fa hisabuhum 'alaina. Siapa yang menjawab kepada panggilan Rasulullah alaihi wasallam dan berbuat sesuai dengan hidayahnya, maka Istajabalillahi. Maka sungguh telah menjawab Allah dan melaksanakan perintahnya. Dan barang siapa yang berpaling dari bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh kami tidak mengutusmu sebagai wahai Rasul atas orang-orang yang berpaling itu, rokiban itu, sebagai pengawas, yang menjaga amal mereka, dan menghitung, menghisap dan amalan dan menghitung amalan mereka, amalan mereka, dan maka hisapnya itu atas mereka, hisap mereka itu adalah kami yang bertanggung jawab. Ya. Naam ya. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiidha. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Dan siapa saja yang berpaling, maka tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagai pemelihara mereka. Dari ayat ini kita memahami bahwasannya, kalau kita taat kepada Rasul, maka itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi jangan dipertentangkan ya, sebagaimana kaum Inkarus Sunnah. Kita mungkin pernah dengar, Inkarus Sunnah adalah sekelompok orang yang hanya mau menerima Al-Quran. Karena kata mereka, kalau Al-Quran itu qat'i, ya, sesuatu yang pasti. Sementara kalau hadis itu dhanni, ada yang da'if, ada yang hasan, ada yang sahih, bahkan ada yang maudhu. Makanya mereka hanya mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima hadis. Ini namanya kaum inkar sunnah. Mereka mengingkari sunnah. Padahal tidak mungkin seorang bisa beragama Islam dengan kafah, kecuali dengan memahami ya beberapa ayat Quran dengan pemahaman dari Rasulullah SAW. Seperti contohnya, nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya sholat aja. Sholat itu kan di Quran urutannya nggak seperti yang kita lakukan gitu. Jadi terpisah-pisah, ayat-ayat bicaranya sholat terpisah-pisah. Dan kita baru memahami tentang sholat itu dari penjelasan Rasulullah SAW. Jadi jangan dipertentangkan antara hadis ya dengan Al-Quran. Keduanya sama-sama dua sumber hukum Islam. Ya. Dan ayat ini menekankan kepada kita bahwasanya justru kalau kita taat kepada Rasul, maka itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, dan siapapun yang berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga mereka. Maksudnya apa? Ya maksudnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sudah engkau fokus saja berdakwah. Adapun orang-orang yang menentangmu, orang-orang yang tidak mau taat kepadamu, itu urusan kami. Ini maksud dari ayat ini. Nah. Baca Ibu Hayati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Dan mereka berkata, kami taat, maka apabila mereka telah pergi dari sisimu, mengambil keputusan, segolongan dari mereka mengambil keputusan selain yang kamu katakan. Dan Allah menulis apa yang mereka putuskan, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah menjadikan Allah sebagai pelindung. Halo Harfatin. Oh ya, waw harfu adfin, yaquluna fi'il mudhari, wawnya sebagai fa'il, ta'atun khobar, fa harfu adfin, idha dorof, barozu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, min indi jarwa majrur, kafu mudhafun ilaih, bayyata fi'il madi, ta'ifatun fa'il, minhum jarwa majrur, ghairu maf'ulun bi, alladhi isim mausul sebagai emang gue orang mudhafun. maful bibu ya? Maful bibu dari mana? Apa dari mana ya? Ini saya nanya. Baita. Baita. Tiba-tiba gue orang gitu kan? Bayata. Bayat itu kan bermalam. Kalau kita oh. Kita dengar istilah mabit, yaitu bayat itu artinya. Kok ironnya apa Ustaz? Itu dia sih yang mau saya nanya ibu nih. dia ya istisna bukan ya? Coba-coba kita lihat dulu. Bentuknya sih kayak istisna. Istisna. Kayak istisna. Cuma saya nggak yakin. Mendingan lihat. Kira pulang dulu. Kok nggak ada ya di Twitter? Gero maful ya? Oh iya ya. Mereka bermalam, sekelompok mereka bermalam. Yalah, di sini tulisannya maful bis ya. Ya, lanjut. Aladhi isim mausul sebagai mudhofun ilaih ya, Ustaz. Ya, kalau ada lahir, selanjutnya sebut ini. Ya, taqulu fi'il mudhari fa'ilnya anta alwaw harfu adfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada yaktubu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa ma isim mausul Okay. sebagai maf'ulun bih yubayitun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il fa harfu atfin arid fi'il amar fa'ilnya anta anhum jarwa majrur alwaw harfu atfin tawakkal fi'il amar fa'ilnya anta alallahi jarwa majrur alwaw harfu atfin kafa fi'il madi billahi jarwa majrur alwaw harfu atfin kilan tamyiz. Iya. Gimana? Wakila. Iya, nah. Iya, wakila tamyiz. Ini bukan kila ya, wakila itu. Wakila. Wakila. Nah. Enggak kebaca. Wakila itu artinya kilo, Bu. Nah, Ustaz. Tadi enggak kebaca wawnya. Wa yudhiru haula'il mu'riduna wa hum fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'atihim li rasuli wa ma ja'a bihi ta'atahum ya ta'atahum li rasuli wa ma ja'a bihi fa idza ta'adu anhu wansarafu an majalisihi an majlisi ini mufrad enggak jamak an majlisi. Kalau majalis jimnya ada alifnya. Oh, an majlisihi. Dabbaro jama'atun minhum lailan ghayra ma a'lanuhu minat ta'ati. Wa ma alimu anna allaha yahsi alaihim ma yudabbiruna wa sayujazihim alaihi atammal jaza'a fatawalla an atammal jaza'i. Atammal jazai fatawalla anhum ayyuhar rasul wala tubali bihim fa innahum lan yadurruka wa tawakkal ala allahi wa hasbuka bihi waliyan wala nasira wala nasira bukan nasira wala nasira waliyan wa nasira ini kan namanya ada alif waliyan. Oh, nasir. Wanasir kan tadi gue bacanya wanasir. Iya, walian wanasir. Dan orang-orang yang berpaling dan mereka berada di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka taat. Mereka pada... menampakkan hijir itu menampakkan. Oh, mereka dan orang-orang menampakkan dan orang-orang yang berpaling yang menampakkan ya, Ustaz. Dan ya, mereka jadi orang-orang yang menolak kebenaran tersebut yang mereka ketika berada di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menampakkan ketaatan mereka gitu. Mereka taat kepada Rasul apa yang dibawanya dan jika mereka jauh dari beliau dan pergi dari majelis beliau segolongan dari mereka pada malam hari berbeda jauh dari ketaatan dan mereka tidak sadar bahwa Allah menghitung atas mereka apa yang rencana jahat yang telah mereka atur gitu ya. Dan memberi balasan akibat perbuatan mereka dengan balasan yang penuh. Maka berpalinglah dari mereka wahai Rasul dan jangan pedulikan mereka dan mereka tidak memudaratkanmu dan bertawakallah dan tawakallah kepada Allah dan melindungimu dan Dan cukuplah Allah sebagai wali dan penolongmu. Ya. Dan cukuplah Allah sebagai wali dan penolongmu. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata qa'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan mereka mengatakan ta'ah, ya maksudnya mereka ini orang-orang yang berpaling dari Rasulullah ketika berada di majelis Rasulullah mereka mengatakan kami taat pada Rasul dan apa yang dibawanya. Fa idza barazu, maka apabila mereka telah pergi min indik dari sisimu bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, pada malam hari sekelompok mereka berkumpul kemudian mengatakan ucapan yang tidak ya yang tidak engkau ucapkan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang mereka ucapkan di malam hari tersebut. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi ini berbicara tentang bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka ketika berada di majelis Rasulullah mengaku beriman, mengaku taat, tapi ketika pergi dari majelis Rasulullah mereka ya mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ucapkan dari ketaatan. Mereka inilah orang-orang munafik, ya orang-orang yang kita berkumpul ya bersama orang beriman, mereka menampakkan keimanannya. Namun ketika mereka berkumpul pada kelompoknya sendiri, mereka menunjukkan kemunafikannya. Ya. Nah, ya baca selanjutnya. Baca bawah dahilis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah tidak kamu memperhatikan Al-Qur'an dan sekiranya ia adalah dari selain Allah, tentulah kamu akan mendapati di dalamnya banyak sekali pertentangan. Alhamzatu harfu istifham, alfa'u harfu atfin, la harfu nafyin, yatadabbaruna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bihi, alau harfu atfin, lau harfu syartin, kana fi'il madi nakis, min indi jarwa majrur, wairi mudofun ilaihi, allahi lafudzalala sebagai mudofun ilaihi, lau lawa ya. Oh, itu lawa jadu. Lam-lam bukan. Alamu lamu taukid wajadu fi'il madi alwa sebagai fa'il fihi jarwa majrur ikhtilafan mahfumbi kathiron na'at 83 82 ya 82 ya afala yang zuru ha'ula'il fil ha'ula'i fil qur'ani wa maja'a bihi minal haqqi nazoro ta'ammala wa tadabbaro haitu ja masa nazoro ta'ammala ini gimana ya maksudnya ini ada dua fi'il berturut-turut ya afar yang terkena wa maja'a minal haqqi nazoro ta'ammala oh nazoru ta'amulin wa tadabburin. Karena nggak mungkin ada dua fi'il berturut-turut kayak gini, Bu. Ini pasti salah satu, pasti ini bukan fi'il. Jadi ini nazoronya kan jadi maf'ul mutlaq dari yang dulu. Jadi nazoro ta'amulin wa tadabburin. Wa ta'amulin. Nazoro ta'amulin wa tadabburin. Haitsu ja'a ala naski ya, Ustaz ya. Ya naskin mafkamin. Naskin mahkamin. Muhkamin. Oh, muhkamin. Muhkamin. Yuqatti'u bi annahu min indillahi wahdahu. Walau kana min indi ghairihi, la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka apakah tidak mereka itu mempelajari Al-Qur'an? Dan apa yang datang dengannya berupa kebenaran nazoro mereka mengingatkan dengan penglihatan yang penuh perhatian dan tadabbur di mana haitsu di mana datang Al-Quran itu ala nasakin muhkamin dengan pola yang mantap teratur gitu. Di mana Al-Quran itu datang dengan pola yang yakin dan mantap dan teratur, dia memisahkan Ustaz ya. Ya maksudnya yakto yang memastikan bahwasanya itu hanyalah dari sisi Allah semata gitu. Oh, yang memastikan bahwa itulah dari sisi Allah semata. Dan sekiranya dia bukan dari sisi Allah, tentulah kamu akan mendapati di dalamnya banyak sekali pertentangan atau perselisihan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ini merupakan ya, sindiran bagi orang-orang kafir ya, bagi orang-orang munafik yang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat amat disayangkan gitu ya mereka ya hidup di tengah-tengah Rasulullah, kemudian Al-Qur'an diturunkan ya kepada mereka dan mereka pun mendengarkannya namun mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukanlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati ya di dalam Al-Qur'an tersebut ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Kalau kita lihat Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka yang kita dapatkan adalah kesempurnaan. Berbeda dengan karya manusia. Karya manusia, sebaik-baik karya manusia, pasti akan ada ditemukan entah itu salah tulis, atau salah ucap, ya, atau kesalahan-kesalahan lainnya. Sementara Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat teratur. Ya. Bahkan bukan hanya kitab yang tidak ada kesalahannya, bahkan kitab yang sangat indah ya, susunannya. Saking indahnya banyak orang-orang kafir Quraisy itu, mereka masuk Islam hanya karena keindahan Al-Qur'an ya. Jadi banyak kita lihat para sahabat itu masuk Islam karena mendengarkan keindahan Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwasanya Kami telah mendengar banyak syair tapi belum pernah ya mendengar untaian kalimat seindah Al-Qur'an. Dan memang itulah ya. Suatu kaum itu kan diutus kepadanya yang sesuai dengan kegemaran mereka. Seperti misalnya ya Nabi Isa itu diutus kepada kaum yang waktu itu sedang populer pengobatan-pengobatan ya. Maka mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah menyembuhkan penyakit ya. Menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib yang ada di zaman tersebut. Nah, Rasulullah diutus kepada kaum yang saat itu sedang sangat menggemari yang namanya sastra. Bahkan saking mereka sangat hobi dengan sastra, mereka sampai membuat pasar seni setiap tahun. Jadi setahun sekali mereka berkumpul di satu daerah yang disebut dengan Ukaz. Ukaz itu ada di bawah Mekah ya, ke arah menuju Yaman. Mengutus, ya setiap kabilah itu mengutus seorang ahli syairnya. Kemudian mereka saling memperdengarkan syair ya. Itu kegemaran mereka. Maka diturunkan oleh Allah Al-Quran. Ya, sebuah kitab yang sangat indah susunannya, mengalahkan semua karya sastra yang ada pada zaman tersebut. Sehingga banyak yang pada akhirnya menerima Al-Quran dan meyakini kebenarannya. Ya. Dan ini merupakan satu mukjizat Al-Quran. Bahwa kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, tidak ada satupun kesalahan tata bahasa. Bahkan yang kita temukan adalah keindahan demi keindahan. Ya. Nah, baca bukunya. Ayat 83 ya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'ahum amrun mina amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Dan apabila telah datang kepada mereka tentang perkara keamanan ya, tentang perkara keamanan atau ketakutan, mereka menyiarkan dengannya. Dan sekiranya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri atau pemimpin dari mereka, niscaya mereka orang-orang yang ingin mengetahui. Ya, stambi itu apa ya? Mengambil hukum, istimbat itu. Dengannya di antara mereka. Dan seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya mereka mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit saja. Maksudnya yang tidak mengikuti hanya sedikit saja. Al-wawu harfu atfin, idza dzarfiyah syartiyah ya. Idza dzarfiyah syartiyah ja'a fi'il madhi dengan fa'il dhamir mustatir huwa hum maf'ulum hum amrun ya fa'ilnya hum maf'ulum bi amrun fa'il dari ja'a ya amrun fa'il dari ja'a minal amni jar wa majrur au harfu atfin al khaufi itu ma'tuf kepada amni. Ada fi'il adza'u fi'il madhi dengan al-wawu sebagai fa'il bihi jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin lau isim syartin raddu fi'il madhi dengan al-wawu sebagai fa'il hu al-ha'u maf'ulun bih. Ila rasuli jar wa majrur al-wawu harfu atfin ila uli jar wa majrur amri mudhafun ilaih dari uli minhum jar wa majrur la'ali lamunya lamu taukid alima fi'il madhi alha'u maf'ulun bi alladzina isim mausul sebagai fa'il dari alima ya. Naam. Fa'il dari alima yastambituna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il alha'u maf'ulun bi minhum jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin lau harfu syartin la la itu harfu nafiin fadlu mubtada Allah lafzu jalalah sebagai mudhofun ilai alaikum jar wa majrur al wau harfu atfin rahmatu ma'tuf ke fadlu al hau mudhofun ilai lattaba'tum la lamu taukid ittaba' lam jawab aja Bu, kan ada lam jawab aja ya. Oh ya, ada itu tadi ya. Laula. Harfu syartin ya lau ya. Lamu jawab taba'tum fi'il madhi dengan fa'ilnya tum. Taba'tum kalau mau kalau baca pisah itu ittaba'tum. Ittaba'tum itu fi'il madhi dengan tum sebagai fa'il ya. Asyaitona maf'ulun bih dari ittaba'. Ila ada tul istisna mulghah qalilan. Betul Ustaz. Oh, kepake kalau ini mah. Oh, kepake. Kecuali hanya oh ya udah ada lengkap ya. Illa adatul istisna qalilan mustahal sebagai mustasna ya. Kok hal sebagai mustasna mustasna aja. Mustasna. Ayat 83 tafsirnya. Wa idza jaa haula illadzina lam yastaqirril imanu imani ya. Gimana Mina? Lam yastaqir. Gimana dong kan habis fi'il masa mudhof ilaih jadinya. Lam yastaqir ya. Al imana. Al imana. Fa'il ya. Lam yastaqirril imanu. Lam yastaqir. Kalau fi'il mudhari akhirnya tasydid ada tasydidnya gitu ya. Ketika bertemu dengan huruf jazm dia tetap fathah Bu. Jadi bacanya lam yastaqirra al imanu fi qulubi. Ya, lam yastaqirra ilam. Lam yastaqirral imanu fi qulubihim amrun yujibu ya. Yajibu. Yajibu kitamanahu. Kitamanahu muta'alliqan bil amni alladhi ya'uddu khayrahu. Ya'udu alal islami. Ya'udu khayruhu ya. Oh ya khayr. Ya'udu khayruhu alal islami wal muslimina aw bil khaufil ladzi yulqi fi qulubihim adimal itmi'nani itma'anna yatma'innu itmi'nanan itu masdarnya. Jadi adamal itmi'nani. Itmi'nani. Ya. Yeah. Afshauhu wa adha'u bihi finnasi. Walau radda haula'i ma ja'ahum ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ahlil ilmi wal fiqhi la'alima haqiqata ma'nahu ahlul istimbati minhum walaula an tafaddalallahu alaikum wa rahimakum lattaba'tum syaitana wa wasawisuhu illa wa wasawisahu illa qalilan minkum. Dan apabila telah datang kepada mereka orang-orang yang belum kokoh atau belum kuat keimanannya di dalam hati mereka tentang perkara yang harusnya mereka sembunyikan yang berhubungan dengan keamanan yang mereka anggap itu baik untuk Islam dan kaum muslimin atau ketakutan yang kebaikannya kembali kepada Islam dan kaum muslim gitu. Yeah. Atau ketakutan yang menghinggapi menghinggapi, yang menghinggapi dalam hati-hati mereka dengan hilangnya ketenangan. Dengan hilangnya ketenangan. Mereka mengumumkan dan menyiarkan kepada manusia, sekiranya mereka mengembalikan apa yang telah datang kepada mereka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli ilmu dan ahli fikih itu, Ustaz. Kepada ahli ilmu dan ahli fikih, niscaya orang-orang itu, orang-orang yang menemukan hukumnya akan mengetahui hakikat dan maknanya. Dan seandainya bukan karena Allah mengkaruniakan kepada kalian dan merahmati kalian, niscaya kalian mengikuti syaitan dan syaitan itu akan membisikinya kecuali hanya sedikit saja dari kalian. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila datang kepada mereka perkara atau kabar berupa keimanan atau keamanan atau ketakutan, ada ubih, mereka langsung menyiarkannya, mereka langsung memberitakannya. Walau radduhu ila rasul, kalaulah sekiranya mereka mengembalikan perkara tentang berita keamanan atau ketakutan kepada rasul, ya, wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemimpin mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin beristimbat itu adalah mencari kebenaran, akan mengetahui dari rasul dan pemimpin, dan itu lebih baik, ya. Walaula fadlullahi alaikum, dan kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, la tabatum syaitana illa qalila, kalian benar-benar akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Ayat ini bicara tentang bahwa kalau ada berita tentang keamanan atau rasa takut, maka tidak boleh langsung disebarkan. Berita-berita semacam ini harus dikembalikan kepada, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau pada konteks kita harus dikembalikan kepada para pemimpin dan para ulama dan ahli fikih, karena mereka yang mengetahui mana berita yang boleh disebarkan dan mana berita yang tidak boleh disebarkan. Makanya kalau di Saudi itu luar biasa gitu, ya. Karena ingat banget waktu kemarin terjadi kegiatan terorisme di Saudi gitu, ya. Itu kan orang Indonesia itu tahu duluan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ada kayak gitu, langsung di videoin, langsung disebarin ke teman-temannya di Facebook. Sementara di media-media Saudi tersendiri itu nggak ada beritanya. Karena memang kalau pemerintah Saudi itu, ya, kegiatan-kegiatan semacam itu tidak semuanya disebarkan, ya. Karena mereka khawatir kalau, ya, apa manfaat dari menyebarkan berita tersebut kalau hanya akan menebarkan rasa takut. Ya, makanya hukum asalnya kalau ada berita tentang keamanan ataupun ketakutan seperti bencana, terorisme, pemboman dan sebagainya, itu dikembalikan ke ulil amri, ke pemimpin. Dan mereka yang akan memilah-milah, ya, mana yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat umum dan mana yang tidak layak disebarkan kepada masyarakat umum. Lagi pula ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa kullama sami'a, ya. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwa tidak semua hal yang kita dengar itu kita sampaikan. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita sembunyikan. Kita harus pandai memilah-milih mana yang bisa kita sampaikan ke orang lain dan mana yang harus disembunyikan. Karena seperti misalnya kalau kita lihat di beberapa TV Indonesia gitu, ya, mereka memberitakan tindakan kejahatan. Sebetulnya apa manfaatnya berita-berita semacam ini? Ini kan nggak ada manfaatnya. Yang ada apa? Yang ada khawatir orang-orang yang tadinya nggak punya niat jahat, namun setelah dia melihat, ya, kejahatan begitu mudah dilakukan, ya, kemudian dia belajar dari situ, itu malah akan timbul kejahatan-kejahatan selanjutnya. Jadi harusnya seorang muslim itu memilah-milih mana ya yang bisa dia sampaikan kepada orang lain dan mana yang harus dia simpan pada dirinya sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang mau baca? Bu Alfiah Sana ya. Siap. Ustaz Tana enggak siap. Oh, enggak siap ya, siap-siap. Bu Azmi, siap Bu Azmi? Bu Azmi silakan. Oh, pada enggak siap ya. Terus gimana kalau pada enggak siap? Kita putar lagi aja ya, Bu Hayati lagi aja, nggak apa-apa, baca Bu. Terus terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Maka berpulanglah di jalan Allah. Kamu tidak dibebani kecuali diri kamu sendiri. Dan kobarkanlah semangat kepada orang-orang mukmin. Semoga Allah akan menolak kekuatan orang-orang yang kafir. Dan Allah sangat besar kekuatan dan sangat keras siksanya. Ayat berapa ini? 84. Qatil ini. Fa harfu istinaf. Qatil fi'il amar. Fa'ilnya anta fi sabili jar wa majrur. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaihi. La harfu nafin. Tukallafu fi'il mudhore. Mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya. Domi mustatir anta. Illa adatul istisna. Nafsaka. Maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin. Haridi fi'il amr ya Ustaz. Fi'il amr al-mu'minina maf'ulun bi. Asa fi'il madhi naqis. Allahu isim asa. Lafdul jalalah sebagai isim asa. An harfu nasbin. Yakufa fi'il mudhari. Fa'ilnya domil mustatir huwa ba'sa maf'ulun bi alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih kafaru fil madi waw sebagai fa'il waw alwaw harfu atfin Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada asyaddu khobar ba'sa tamyiz alwaw harfu atfin asyaddu ma'tuf tangkilan tamyiz fajahid ayuhan nabi fi sabilillahi wa ila'i kalimatihi la tulzamu fi ala ghairika wala tu'akhadu ya wala tu'akhadu bihi wahuddal mu'minina alal qitali wal jihadi waragibhum fihi la'allallaha yamna'u bika wa bihim ba'sal kafirina. Ustaz, enggak ada ya? putus ya. Kayaknya putus nih. Oh, udah. Kayaknya apa kita tutup aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan tutup dulu. Coba lihat pengumumannya di grup. Iya, ustaznya bilang ini ditutup aja katanya di grup. Iya, lanjut besok ya. Iya, baik. Ya, kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.